Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima mulai halaman 517. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Maka orang yang asalnya tanah yang hina, yang diinjak-injak dengan tapak kaki, kemudian tanah itu diragikan sehingga menjadi lumpur yang busuk, lalu bagaimana ia menyombongkan diri? Dan sesuatu yang paling kecil ialah apa yang ia membangsawankan dirinya kepadanya. Karena dapat dikatakan, hei yang terhina dari tanah, hai yang terbusuk dari lumpur, hai yang terkotor dari darah segumpal. Kalau adanya itu dari bapaknya lebih dekat dari adanya dari tanah, maka kita mengatakan bahwa ia membanggakan diri dengan yang dekat, tidak dengan yang jauh. Maka setetes air mani dan segumpal darah itu lebih dekat kepadanya dari bapaknya. Maka hendaklah ia menghinakan dirinya dengan demikian. Kemudian, jikalau ada yang demikian itu mengharuskan ketinggian karena dekatnya, maka bapaknya yang teratas atau Nabi Adam AS adalah dari tanah. Maka dari manakah ketinggiannya itu? Dan apabila bapaknya tiada mempunyai ketinggian, maka dari manakah datangnya ketinggian itu bagi anaknya? Jadi, asal pokoknya dari tanah dan cabang keturunannya dari setetes air mani. Maka, ia tidak mempunyai asal pokok dan cabang keturunan. Dan inilah kekejian kebangsawanan yang penghabisan. Awal pokoknya itu diinjak-injak dengan tapak kaki, dan cabangnya keturunan itu dimandikan tubuhnya daripadanya. Maka inilah keturunan yang hakiki bagi insan. Dan siapa yang mengenalinya, maka dia tidak akan menyombongkan diri dengan keturunan itu. Dan adalah contohnya, sesudah ma'rifah ini dan terbuka tutupnya dari hakikat asalnya seperti orang laki-laki yang senantiasa melekat pada dirinya bahwa dia dari keturunan Bani Hasyim. Dan telah diterangkan yang demikian kepadanya oleh ibu bapaknya. Maka senantiasalah padanya kebesaran kebangsawanan. Maka dalam hal dia yang seperti demikian, tiba-tiba diceritakan kepadanya oleh orang-orang yang jujur, yang tidak diragukan pada perkataannya, bahwa dia itu anak orang India tukang bekam, yang berkelimang dengan kotoran. Orang-orang jujur tadi menyingkapkan kepadanya cara ketipuan padanya. Maka tidak ada lagi baginya keraguan pada kebenaran orang-orang tersebut. Maka apakah pendapat Anda bahwa yang demikian itu meninggalkan sesuatu dari kesombongan? Tidak. Akan tetapi, jadilah dia pada diri manusia terhina dan tiada berharga. Maka dia dari perasaan kehinaan karena kekejiannya pada pekerjaan itu akan menjauhkan dirinya untuk menyombongkan atas orang lain. Maka inilah keadaan orang yang bermata hati apabila merenungkan atau bertafakur tentang asalnya. Dan mengetahui bahwa dia dari setetes air mani, segumpal darah, dan tanah. Karena jikalau bapaknya termasuk orang yang bergelimang dengan memindahkan tanah atau bergelimang darah dengan membekam atau lainnya, niscaya ia akan mengetahui dengan yang demikian itu akan kekejian dirinya. Karena anggota badan bapaknya selalu menyentuh tanah dan darah. Maka bagaimanakah apabila ia mengetahui bahwa pada dirinya itu terdiri dari tanah, darah, dan barang-barang yang kotor menjijikkan, di mana ia ingin membersihkan diri daripadanya. Sebab kedua, kesombongan dengan kecantikan. Dan obatnya ialah bahwa ia memandang kepada batinnya sebagai pandangan orang-orang yang berakal. Dan ia tidak memandang kepada zahiria sebagai pandangan binatang hewan. Dan manakala ia memandang kepada batinnya, niscaya ia melihat dari kekejian-kekejian yang mengotorkan kebanggaannya dengan kecantikannya itu. Sesungguhnya, diserahkan kepadanya kotoran-kotoran yang menjijikkan pada semua bagian badannya, yang dikembalikan dalam perut panjangnya dan kencing dalam tempat kencingnya, tai hidung dalam hidungnya, ludah dalam mulutnya, tai telinga dalam dua telinganya, darah dalam urat-uratnya, lendir di bawah kulitnya, dan kotoran ketiak di bawah ketiaknya. Ia membasuh berak dengan tangannya setiap hari, sekali atau dua kali. Ia bolak-balik setiap hari ke kakus, sekali atau dua kali untuk mengeluarkan dari perutnya sesuatu. Jikalau dilihatnya dengan matanya, niscaya ia jijik, apalagi kalau disentuhnya atau diciumnya. Semua yang demikian itu supaya diketahuinya akan kejijian dan kehinaannya. Ini dalam hal yang di tengah-tengah. Dan pada awal kejadiannya, ia dijadikan dari barang-barang yang jijik, yang buruk. Dari air mani setetes dan darah bulanan wanita atau darah haid. Dan ia dikeluarkan dari tempat keluar kotoran. Karena ia keluar dari tulang punggung atau tulang sulbi. Kemudian dari zakar atau kemaluan laki-laki, tempat keluar kencing. Kemudian dari rahim wanita yang menjadi tempat mengalir darah haid. Kemudian ia keluar dari tempat berlalunya barang kotor menjijikkan. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah di muka kami. Lalu ia menjijikkan kepada kami diri kami. Ia mengatakan, seseorang kamu itu keluar dari tempat laluna kencing dua kali. Catatan, sekali dari tempat lalunya kencing bapak dan sekali dari tempat lalunya kencing ibu. Penerjemah. Seperti demikian juga, Taus mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, tidakkah ini perjalanan orang yang dalam perutnya berak? Ketika ia melihatnya, ia akan menyombong. Adalah peristiwa ini sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Inilah permulaan dan ketengahan kejadian insan. Dan jikalau insan itu membiarkan dirinya dalam hidup sehari-hari, tidak mengurus dirinya itu dengan pembersihan dan mandi, niscaya berkobarlah daripadanya kebusukan dan kejijian. Dan jadilah dia lebih busuk dan lebih menjijikkan dari binatang ternak yang disia-siakan, yang tidak dapat sekali-kali mengurus dirinya. Maka apabila insan itu melihat bahwa ia dijadikan jadi kotoran-kotoran yang menjijikkan dan ditempatkan dalam kotoran-kotoran dan ia akan mati lalu menjadi bangkai yang lebih menjijikkan dari benda-benda lain yang menjijikkan, niscaya ia tidak akan menyombongkan diri dengan kecantikannya, yang mana kecantikan itu adalah seperti hijaunya bekas sampah dan seperti warna bunga-bungaan di lembah-lembah. Maka dalam keadaan yang seperti demikian, tiba-tiba menjadi kering diterbangkan angin. Bagaimana? Dan jikalau kecantikannya itu tetap dan ia terlepas dari kekejian-kekejian tersebut, niscaya haruslah dia tidak menyombongkan diri dengan kecantikan itu terhadap kepada yang lebih keji atau lebih buruk. karena tidak ada keburukan yang buruk kepadanya, lalu ia ditiadakan atau dinafikan, dan tidak ada kecantikan yang cantik kepadanya, sehingga ia dipujikan pada yang demikian. Bagaimana? Tiada yang kekal baginya. Bahkan kecantikan itu pada setiap ketika tergambar akan hilang dengan sakit atau cacar atau luka atau dengan salah satu dari sebab-sebab yang lain. Maka berapa banyak muka yang cantik menjadi buruk dengan sebab-sebab tersebut. Maka mengetahui hal-hal tadi akan mencabutkan dari hati penyakit kesombongan dengan kecantikan bagi orang-orang yang banyak memperhatikannya. Sebab ketiga, kesombongan dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan dapat mencegahnya dari yang demikian itu ialah dengan mengetahuinya apa yang menguasainya dari berbagai macam penderitaan dan penyakit. Dan sesungguhnya, jikalau sakitlah suatu urat pada tangannya, niscaya jadilah ia lebih lemah dari tiap-tiap yang lemah, dan lebih hina dari tiap-tiap orang yang hina. Dan sesungguhnya, jikalau diambil oleh lalat sesuatu daripadanya, niscaya ia tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Dan sesungguhnya, jikalau seekor kutu busuk masuk ke dalam hidungnya atau seekor nyamuk masuk ke dalam telinganya, niscaya dapat membunuhnya. Dan jikalau masuklah duri pada kakinya, niscaya dapat melemahkannya. Dan demam sehari akan melumpuhkan kekuatannya yang tidak akan tergantikan dalam suatu waktu tertentu. Maka orang yang tidak menguasai duri, tidak dapat melawan kutu, dan tidak sanggup menolak dari dirinya seekor lalat, maka tiada sia-sialah membanggakan diri dengan kekuatannya. Kemudian, jika manusia itu kuat, maka tidaklah ia lebih kuat dari keledai, atau lembu, atau gajah, atau unta. Dan manakah kebanggaan pada suatu sifat yang didahulukan oleh binatang dari engkau padanya? Sebab keempat dan kelima, kaya dan banyak harta. Dan seperti dengan yang demikian, banyak pengikut dan pembantu dan kesombongan dengan mempunyai daerah kekuasaan bagi raja-raja atau penguasa-penguasa dan berkedudukan tetap dari pihak mereka. Semua itu adalah kesombongan dengan arti yang di luar dari diri insan, seperti kecantikan, kekuatan, dan ilmu pengetahuan. Dan ini adalah yang terburuk dari segala macam kesombongan. Sesungguhnya, orang yang menyombongkan diri dengan hartanya itu seperti orang yang menyombongkan diri dengan kudanya dan rumahnya. Dan jika kudanya mati dan rumahnya roboh, niscaya kembali ia menjadi hina. Dan orang yang menyombongkan diri dengan kedudukan sebagai raja dan dengan wilayah kekuasaannya, bukan karena suatu sifat pada dirinya, niscaya ia membina keadaan di atas acuan yang lebih keras, menggelagakannya dari periuk di atas api. Kalau datang perubahan atas dirinya, niscaya dia menjadi makhluk yang terhina. Dan setiap orang yang menyombongkan diri dengan hal yang di luar dari dirinya, maka itu nyatalah bodohnya. Bagaimana tidak? Orang yang menyombongkan diri dengan kekayaan, jikalau ia merenungkan, niscaya ia akan melihat pada orang Yahudi, orang yang lebih daripadanya tentang kekayaan, kebanyakan harta dan keeloan. Maka cislah bagi kemuliaan yang didahulukan oleh orang Yahudi daripada engkau, dan cislah bagi kemuliaan yang diambil oleh pencuri dalam sekejap mata, lalu yang empunya kembali menjadi hina dan pailit atau tiada mempunyai harta lagi. Maka inilah sebab-sebab yang tiada pada diri insan. Dan apa yang ada pada diri insan itu tiadalah kekal wujudnya pada insan. Dan pada hari akhirat nanti, suatu bencana dan malapetaka, maka membanggakan diri dengan yang demikian adalah paling bodoh. Tiap-tiap sesuatu yang tidak kepada engkau, maka tidaklah kepunyaan engkau. Dan sesuatu dari hal-hal yang tersebut di atas, tidak kepada engkau, akan tetapi yang memberikannya. Jikalau ditetapkannya, niscaya bagi engkau. Dan jikalau diambilnya, niscaya hilang dari engkau. Dan tidaklah engkau, selain hamba yang dimiliki atau ada pemiliknya. Engkau tiada berkuasa atas sesuatu. Siapa yang mengetahui yang demikian, niscaya pastilah hilang kesombongannya. Contohnya ialah orang yang lengah, yang membanggakan diri dengan kekuatan, kecantikan, harta, kemerdekaan, dapat berdiri sendiri, luas dengan tempat tinggal, banyak kuda dan hamba saya. Ketika naik saksi, dua orang saksi yang adil atau jujur, pada hakim yang insaf, bahwa dia itu seorang budak kepunyaan si Anu. Dan ibu bapaknya adalah kepunyaan si Anu itu. Lalu tahulah dia yang demikian. Dan diputuskan oleh hakim dengan yang demikian. Maka datanglah pemiliknya. Lalu mengambilkannya dan mengambil semua yang ada dalam tangannya. Dan bersamaan dengan yang demikian, dia takut akan disiksa oleh tuannya yang dan dibelenggunya. Karena ia pemboros pada hartanya dan pelidor dalam mencari pemiliknya atau tuannya untuk diketahuinya bahwa ia mempunyai pemilik. Kemudian hamba itu memperhatikan lalu melihat dirinya terkurung pada suatu tempat yang dikelilingi oleh ular, kalajengking dan binatang-binatang kecil, dan dia dalam semua keadaan itu pada ketakutan dari tiap-tiap sesuatu dari yang tersebut. Dan ia tinggal, tiada memiliki dirinya dan hartanya. Dan ia tiada mengetahui sekali-kali jalan untuk lepas. Apakah yang Anda lihat pada orang yang begini keadaannya? Adakah ia membanggakan diri dengan kekuasaannya, kekayaannya, kekuatan, dan kesempurnaannya? Ataukah ia menghinakan dirinya dan tunduk? Inilah hal keadaan setiap orang yang berakal dan bermata hati. Dia sesungguhnya melihat dirinya seperti yang demikian. Maka ia tidak memiliki lehernya, badannya, anggota tubuhnya, dan hartanya. Dan dia bersama yang demikian itu di antara mara bahaya, nafsu syahwat, sakit, dan penyakitan. Semua itu adalah seperti kalajengking dan ular yang ditakuti akan kebinasaan daripadanya. Maka orang yang ini keadaannya, tiada akan menyombongkan diri dengan kekuatan dan kekuasaannya, karena ia tahu bahwa tiada kekuasaan dan kekuatan baginya. Inilah jalan pengobatan kesombongan dengan sebab-sebab yang di luar dari insan, yaitu lebih mudah daripada pengobatan kesombongan dengan ilmu dan amal perbuatan. Karena keduanya ini adalah kesempurnaan pada diri yang pantas untuk bergembira. Akan tetapi menyombongkan diri dengan keduanya, yaitu ilmu dan amal, juga semacam dari kebodohan yang tersembunyi, sebagaimana akan kami sebutkan nanti. Sebab keenam, kesombongan dengan ilmu. Dan itu adalah bahaya yang paling besar, penyakit yang paling biasa terjadi dan yang paling jauh untuk menerima pengobatan, kecuali dengan sangat sulit dan usaha yang sangat payah. Yang demikian itu karena nilai ilmu itu besar pada sisi Allah, besar pada sisi manusia. Dan ilmu itu lebih besar nilainya daripada harta, kecantikan, dan lainnya. Bahkan, harta dan kecantikan itu tiada mempunyai nilai sekali-kali, melainkan apabila ada ilmu dan amal bersama harta dan kecantikan itu. Dan karena demikianlah, Ka'bul Akhbar Ar-Dama'an mengatakan, sesungguhnya ilmu itu mempunyai kedurhakaan, seperti kedurhakaan harta. Begitu pula Umar radhiyallahu anhu mengatakan, orang berilmu itu apabila tergelincir, niscaya tergelincirlah alam dengan tergelincirnya. Maka lemahlah orang yang berilmu itu daripada tidak membesarkan dirinya dibandingkan kepada orang bodoh. Karena banyaknya syarak atau agama memperkatakan tentang keutamaan ilmu. Dan orang berilmu itu tidak sanggup menolak kesombongan selain dengan mengetahui dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu ialah bahwa ia mengetahui bahwa hujjah atau alasan Allah terhadap ahli ilmu itu lebih kuat. Dan sesungguhnya dimungkinkan dari orang bodoh apa yang tidak dimungkinkan sepersepuluhnya dari orang berilmu. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan ma'rifah dan ilmu, maka penganiayaannya itu lebih kecil. Karena ia tidak menunaikan hak nikmat Allah kepadanya atas ilmu. Dan karena itulah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang berilmu itu akan dibawa pada hari kiamat, lalu dicampakkan dalam neraka. Maka dikeluarkan perut panjangnya, lalu ia mengelilingi perut panjang itu, sebagaimana keledai mengelilingi tempat tumbuk gandum. Maka berkumpul penduduk neraka padanya, seraya mereka mengatakan, mengapa engkau begini? Orang itu menjawab, adalah aku menyuruh dengan kebajikan dan tidak aku kerjakan. Aku melarang dari kejahatan dan aku kerjakan kejahatan itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerupakan orang yang berilmu dan tidak mengerjakan atau tidak mengamalkan dengan keledai dan anjing. Allah Azza wa Jalla berfirman, Masalul ladina humilut taurata summa lam yahmiluha kama salil simari yahmilu asfaro. Artinya, umpama orang-orang yang dipikulkan Taurat kepadanya atau diberati supaya mengamalkan isinya, kemudian mereka tiada memikulnya atau mengikuti perintahnya, adalah mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab tebal, tetapi tiada mengerti isinya. Surat Al-Jum'ah ayat 5. Yang dimaksudkan dengan orang tersebut ialah ulama Yahudi. Allah Ta'ala berfirman mengenai Bal'am bin Ba'ura' Wadzu 'alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan keterangan-keterangan kami kepadanya, lalu dibuangnya. Surat Al-A'raf ayat 175. Sehingga sampailah pada ayat Fama saluhu kama salil qalbi intahmil alaihi jahiyat au tatruhu yalhad. Artinya perumpamaannya sebagai anjing. Kalau engkau halo, diulurkannya lidahnya. Dan kalau engkau biarkan saja, diulurkannya juga lidahnya. Surat Al-A'raf ayat 176. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, diberikan sebuah kitab kepada Bal'am, lalu ia berkekalan pada nafsu syahwat di bumi. Artinya, kesukaannya terhadap pada nafsu syahwat itu. Maka, ia diumpamakan dengan anjing. Kalau engkau halo, diulurkan lidahnya. Atau engkau biarkan saja, diulurkannya juga lidahnya. Artinya sama saja antara engkau berikan kepadanya ilmu pengetahuan tinggi atau ilmu hikmah, atau tidak diberikan. Dia tidak akan meninggalkan nafsu syahwatnya. Dan mencukupilah bagi orang yang berilmu akan bahaya ini. Maka orang berilmu manakah yang tidak menuruti nafsu syahwatnya, dan orang berilmu manakah yang tidak menyuruh dengan kebajikan yang tidak dikerjakannya sendiri? Maka manakala bahaya bagi orang berilmu itu besar kadarnya dibandingkan kepada orang bodoh, maka hendaklah ia merenungkan tentang bahaya besar yang dihadapinya itu. Karena bahayanya adalah lebih besar daripada bahaya bagi orang lain, sebagaimana kadarnya itu lebih besar dari kadar orang lain, maka bandingkanlah ini dengan yang itu. Yaitu seperti raja yang berbahaya bagi jiwanya dalam kerajaannya karena banyak musuhnya. Maka sesungguhnya raja tersebut, apabila ia diambil dan dipaksakan, niscaya ia ingin bahwa ia itu menjadi orang miskin saja. Maka berapa banyak dari orang berilmu yang menginginkan di akhirat memperoleh keselamatan yang diperoleh orang-orang bodoh. Berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala dari yang demikian. Maka bahaya ini dapat dicegah dari kesombongan. Karena bahaya ini dapat mencegah dari kesombongan. Karena jikalau dia termasuk isi neraka, maka babi lebih utama daripadanya. Lalu bagaimana menyombongkan diri orang yang begini keadaannya? Maka tiada seyogialah orang berilmu itu bahwa pada dirinya lebih besar daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Adalah sebagian mereka mengatakan, kiranya aku ini tidak dilahirkan oleh ibuku. Ada pula yang lain mengambil sehelai rumput makanan hewan dari tanah dan mengatakan, kiranya aku ini adalah rumput makanan hewan ini. Yang lain lagi mengatakan pula, kiranya aku ini seekor burung yang akan dimakan orang. Yang lain lagi mengatakan pula, kiranya aku ini tiada sesuatu yang dapat disebutkan. Semua itu karena takut dari bahaya akibat. Mereka itu melihat dirinya lebih buruk keadaannya dari burung dan tanah. Dan manakala ia berpikir panjang tentang bahaya yang dihadapinya, niscaya hilang secara keseluruhan kesombongannya. Dan ia melihat dirinya seakan-akan makhluk yang terjahat. Perumpamaannya adalah seperti orang hamba sahaya yang disuruh oleh tuannya beberapa urusan. Lalu ia mengerjakan urusan-urusan itu dan ditinggalkannya sebagian. Dilakukannya dengan kekurangan pada sebagian, dan ia ragu pada sebagian. Adakah ia melaksanakan menurut yang disenangi oleh tuannya atau tidak? Lalu disampaikan berita kepadanya oleh orang-orang yang menyampaikan bahwa tuannya telah mengutus seorang utusan kepadanya yang akan mengeluarkannya dari semua urusan yang sedang dikerjakannya dengan telanjang lagi hina. Dan ia akan dilemparkan melewati pintunya pada panas terik dan matahari dalam waktu yang lama. Sehingga apabila keadaannya telah demikian sempit dan telah habis tenaganya, lalu ia disuruh bertanggung jawab dan diperiksa dari semua perbuatannya, yang sedikit dan yang banyak. Kemudian ia disuruh bawa ke penjara yang sempit dan siksaan yang berterusan, yang tiada sesaat pun ia memperoleh kesenangan. Dan ia telah mengetahui bahwa tuannya itu telah berbuat seperti yang demikian pada beberapa golongan dari budak-budaknya, dan memaafkan dari sebagian mereka, dan ia tidak tahu termasuk golongan manakah dia dari dua bagian itu, golongan yang disiksa atau yang dimaafkan. Maka apabila ia merenungkan yang demikian, niscaya hancurlah jiwanya pada merasa sangat hina, dan batalah kemegahan dan kesombongannya, dan lahirlah kegundahan dan ketakutannya, dan ia tidak akan menyombongkan kepada seorang pun dari makhluk ini. Bahkan, ia merendahkan diri karena mengharap bahwa orang itu menjadi orang yang memberi syafaat atau pertolongannya ketika datang azab sengsara. Maka begitu pula lah orang berilmu. Apabila ia menerungkan mengenai apa yang telah disia-siakan dari perintah Tuhannya, dengan penganiayaan kepada anggota badannya dan dengan bermacam-macam dosa pada batinnya dari riya, dendam, dengki, ujub, nifak, dan lain-lain. Dan ia tahu dengan apa yang dihadapinya dari bahaya-bahaya besar, niscaya sudah pasti kesombongannya berpisah daripadanya.